Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Ikhwani fid din, talabatul ilam, walhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri kembali majelis ilm. Nah, hanya saja situasinya tidak seperti biasa. Barakallahu fikum, adanya pemadaman listrik itu sedikit barakallahu fikum menghambat dari barakallahu fikum majelis ini. Nah, walaupun barakallahu fikum seorang talabul ilm pantang menyerah. Karena pada masa lalu ulama-ulama terdahulu barakallahu fikum itu belum masuk PLN, ya. Nah, mereka tetap semangat dalam belajar walau hanya bertemankan dengan barakallahu fikum sinar rembulan. Itu kalau yang enggak punya uang, enggak bisa beli minyak, enggak bisa beli lentera. Mereka memanfaatkan sinar bulan untuk belajar barakallahu fikum. Bagi yang punya sedikit kelebihan, mereka menggunakan ya lampu minyak barakallahu fikum, ada yang menggunakan lilin untuk tetap bisa belajar. Nah, alhamdulillah kita sekarang ada lampu emergensi sebagai pengganti barakallahu fikum untuk menerangi kita. Nah, walaupun mungkin terangnya tidak seperti biasa. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah pandai-pandai dalam mensyukuri nikmat penerangan. Jadi listrik itu termasuk nikmat Allah barakallahu fikum, sehingga pandai-pandailah dalam mensyukurinya. Nah, di antara bentuk mensyukurinya adalah barakallahu fikum menghemat listrik. Itu semboyan orang PLN ya. Nah, hemat listrik, hemat energi barakallahu fikum. Karena kalau barakallahu fikum kita tahu bagaimana proses ya listrik itu bisa mengalir barakallahu fikum, baik, kita akan mengetahui bagaimana berharganya listrik barakallahu fikum. Betapa berharganya penerangan. Baik, barakallahu fikum. Sebagian daerah barakallahu fikum, khususnya di luar Jawa ya. Jawa ini masya Allah banyak-banyak bersyukur di mana penerangan barakallahu fikum lancar. Kalau di sebagian daerah Sumatera, Kalimantan, barakallahu fikum atau Irian, nah, di sana ada jadwal pemadaman secara barakallahu fikum secara rutin ya. Nah, karena pembangkit tenaga listrik mereka yang tidak memadai barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum jadi listrik itu adalah nikmat yang besar. Ketika terjadi pemadaman listrik kita baru mengetahui bagaimana berharganya listrik ya. Mulai dari sumuk ya, panas barakallahu fikum. Mulai dari mungkin agenda memasak ya terganggu pakai rice cooker barakallahu fikum. Na'am, yang belum tahu cara masak nasi liwet ya bingung, biasa masak nasi pakai barakallahu fikum rice cooker, dia enggak tahu cara masak nasi barakallahu fikum pakai kompor. Nah, dia bingung barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, ada kemudahan lagi. Ya. ada speaker portable ya. Nah, bisa menyimpan barakallahu fikum energi baterai barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, jadi kalau antum ingin memahami ya anjuran dari barakallahu fikum pihak penerangan untuk kita menghemat listrik itu bukanlah sebuah isapan jempol. Artinya barakallahu fikum tayyib, penyediaan energi listrik itu barakallahu fikum semakin lama akan mengalami masa krisis. Nah, barakallahu fikum. Makanya orang sudah mulai berpikir bagaimana cara mengalihkan barakallahu fikum penggunaan energi listrik menjadi energi matahari barakallahu fikum. Nah, karena biayanya besar barakallahu fikum. Nah, baik. Al-muhim, jadi harus pandai-pandai bersyukur barakallahu fikum ya dengan adanya nikmat penerangan barakallahu fikum di pondok kita, alhamdulillah ya tidak pernah kurang. Sebagian pondok ya tadi kalau udah jam 10 mati listriknya. Nah, dulu di Karang Makmur itu seperti itu Mas, yang anak Karang Makmur mungkin tahu ya. Nah, ada jadwalnya. Masih awal-awal itu barakallahu fikum masih pakai generator, enggak ada listrik masuk. Nah, jadi jam 10 apa jam 9 itu sudah mati semua, padam gelap rumah. Nah, cuma pakai lampu minyak barakallahu fikum. Kalau sekarang mungkin sudah terang-terang ya barakallahu fikum. Nah, di pondok kita alhamdulillah semenjak barakallahu fikum berdiri ya, nah, listrik mudah barakallahu fikum. Jadi untuk wilayah Jawa ini Masya Allah, untuk masalah penerangan alhamdulillah diberikan kemudahan. Nah, tapi saudara-saudara kita yang di luar, untuk barakallahu fikum penerangan yang mereka harus bersabar ya. Nah, barakallahu fikum kadang bergantian dan ada jangka waktunya barakallahu fikum. Nah, saya Masya Allah jazakallahu khair. Nah, ada lagi kemudahan ya kan. Nah, sebentar lagi listrik nyala insyaallah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita melanjutkan barakallahu fikum, yang tidak bisa melihat kitabnya di atas cukup menyimak saja ya, jangan ribut barakallahu fikum. Baik. Jangan pula ngobrol. Nah, kalaupun tidak bisa melihat kitab ya didengarkan barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kemarin barakallahu fikum, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan ralat ya atas faedah yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin terkait dengan keutamaan shaf pertama barakallahu fikum, datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu andai kata seorang itu mengetahui keutamaan shaf pertama dia akan mendatanginya dengan merangkak. Nah, itu salah barakallahu fikum. Yang tepat adalah qur'ah ya. Andai kata mereka tahu keutamaan shaf pertama, mereka akan berebut walaupun harus diundi untuk mendapatkan shaf pertama tadi. Adapun yang dengan merangkak itu keutamaan sholat subuh barakallahu fikum. Nah, sholat fajar tayyib diantaranya barakallahu fikum. Kemudian juga terkait dengan hadis Abu Darda, kemarin juga ada yang sempat menaikkan waraqah disebutkan dalam ta'lid bahwa barakallahu fikum hadisnya itu lemah. Naam barakallahu fikum. Baik. Ya, itu terluputkan dari kita barakallahu fikum di dalam ta'lid yang mungkin katanya sama dengan anak barakallahu fikum. (Tuh) dikeluarkan oleh barakallahu fikum Sayyid Ibnu Sunni dalam amal Yaum wal Lailah barakallahu fikum, dan di dalam sanadnya ada Al-Aghlab bin Tamim zakarahu An-Nasa'i Fidu'aba wal-Madruki. Al-Aghlab bin Tamim disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kelompok rawi-rawi yang lemah dan ditinggalkan. Nah, Al-Bukhari mengatakan dalam Tarikhul Kabir Mungkarul Hadis, dia adalah orang yang mungkar hadisnya barakallahu fihi. Sehingga doa Abu Darda secara sanad, ya, secara isnad lemah. Artinya penyandaran itu kepada Abu Darda lemah. Tapi secara makna sahih. Makna dari doa tadi, lafaz yang digunakan dalam doa tadi, mana yang benar, mana yang indah, mana yang baik. Barakallahu fihi. Itu. Sehingga boleh tetap kita pakai untuk berdoa. Walaupun untuk penyandarannya kepada Abu Darda lemah. Alhamdulillah. Makbul doa itu, Masya Allah. Ya, wali-wali Allah luar biasa ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-wirdu tsani. Ma baina tulu'i syamsi ila dhuha. Wa dhalika limudhi thalathi sa'atin minan nahari. Idza furida an-naharu itsnatai asyrata sa'atan. Wa hadha waqtun syarifun. Wirid yang kedua, kata beliau, atau amalan yang kedua dalam harian kita adalah yaitu dari waktu terbitnya matahari sampai waktu duha. Barakallahu fikum. Dan hal itu berlangsung barakallahu fikum selama 3 jam ya. Terbitnya matahari sampai waktu duha itu 3 jam dari waktu siang. Barakallahu fikum. Bila kita barakallahu fikum anggap siang itu berlangsung selama 12 jam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maka terbitnya matahari sampai waktu duha itu berlangsung selama 3 jam. Barakallahu fikum. Naam. Kalau terbitnya kita anggap barakallahu fikum jam 6, berarti sampai jam 9. Naam. Ini contoh saja. Wa illa masing-masing wilayah, masing-masing negara punya perbedaan panjangnya siang dan panjangnya malam ya. Nah, ada daerah yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Ada yang sebaliknya, malamnya panjang, siangnya pendek. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, itu daerah-daerah yang barakallahu fikum yang jauh dari katulistiwa ya, bagian tengah, bagian ujung-ujung itu demikian. Kalau daerah katulistiwa itu biasanya mu'tadil barakallahu, karena dia di tengah-tengah. Nah. Al-muhim. Wa fihi wazifatan, kata beliau. Pada waktu ini ada dua tugas yang patut kita laksanakan dari terbit matahari sampai waktu duha. Ihdaha atau ihdahuma, yang pertama adalah sholatu duha. Yaitu sholat duha. Wasaniyatu ma yata'allaku bin nas. Tugas kita yang kedua pada waktu itu adalah apa yang berkaitan dengan manusia. Artinya hubungan kita dengan manusia. Min iyadatil marid. Pada waktu itu bisa kita manfaatkan untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, tetangga, saudara, teman kerja, ya, partner kita, barakallahu fikum, yang sakit. Nah, bisa kita gunakan waktu tersebut. Wa tasyi'il janazah, kemudian barakallahu fikum mengurusi jenazah, ya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengantarkan sampai dia dikuburkan. Al-huduri majlisi ilmin. Atau menghadiri majlis-majlis ilmu. Al-qadai hajati muslimin. Atau menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa illam yaf'al syai'an min dzalika, kalau tidak ada aktivitas-aktivitas seperti itu pada hari tersebut, apa yang dia lakukan? Tasyaghala bil qiraati wadzikri, maka dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir. Barakallahu fikum. Naam. Al-wirdu salis. Wirid yang ketiga. Atau amalan aktivitas pada bagian ketiga dari hari kita. Nah. Min waqti duha ila zawali. Yaitu dimulai dari waktu duha sampai tergelincirnya matahari. Waktu zuhur. Apa yang kita lakukan? Wal wazifatu fi hadzal waqti al aqsamul arba'atu wa ziyadatu amraini. Tugas yang kita lakukan di waktu yang ketiga ada 4 bagian, kata beliau. Ditambah lagi dengan 2 perkara. Ahaduhuma al-ishtighalu bil-kasbi wal-ma'ashi. Di waktu itulah dia bisa menggunakannya untuk menyibukkan dirinya untuk berusaha dan mencari penghidupan untuk barakallahu fikum keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Naam. Iya. Wa huduri suqi, seperti ke pasar, ya, belanja, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Bukan merupakan perkara yang hina seorang thalabul ilmi ke pasar, ya. Yang penting dia memperhatikan adab-adabnya. Nah, kalau kita melihat salafun salih, barakallahu fikum, ya, mereka juga ke pasar untuk ada yang berdagang, ada yang memenuhi kebutuhannya, ya, ada yang kulaan, barakallahu fikum, na'am, untuk dijual lagi. Tayyib. Yang penting memperhatikan adab-adabnya, ya. Jadi bukan merupakan perkara yang barakallahu fikum tidak baik atau terhina seseorang penuntut ilmu itu ke pasar. Yang penting tadi adab-adabnya dijaga. Fa in kana tajiran, kata beliau, fal yat tajira atau fal yat tajir bisidqin wa amanatin. Kalau dia di pasar itu sebagai seorang pedagang, ada yang jual sayur mungkin, atau jual barakallahu fikum daging, ayam, sapi, ya, na'am. Atau tempe, tahu, barakallahu fikum. Maka pesan beliau, na'am, berjualanlah dengan jujur dan amanah. Nah, ya. Kalau barang yang Anda jual itu tidak bagus, ya bilang tidak bagus. Barakallahu fikum. Na'am. Kalau ada kelebihan barakallahu fikum dari kembalian, barakallahu fikum, ya dikembalikan. Na'am. Barakallahu fikum. Tayyib. Harus jujur dan amanah. Insyaallah akan berkah usahanya. Barakallahu fikum. Wa in kana sahiba san'atin fa binushin wa syafaqatin. Kalau profesi dia sebagai san'ah, dia barakallahu fikum jasa, ya, menawarkan jasa memproduksi atau membuat sesuatu, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Artinya yang dia jual itu jasa, bukan berupa benda, ya. Nah, entah jasa barakallahu fikum parut kelapa, atau jasa membuat furniture, ya, na'am, kursi, lemari, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Dia menawarkan jasa memproduksi atau membuat sesuatu. Maka laksanakan profesi dan tugas tadi binushin, dengan ketulusan, dengan nasihat. Ya. Jadi dia memberikan saran kepada pelanggannya. Ketika pelanggan mengharapkan pesanan seperti ini, dia pandang, karena mungkin pelanggannya ini belum mengerti, kalau dia ada saran lebih baik, dia kasih tahu. Pak, yang Bapak minta seperti ini, kalau menurut kita berdasarkan pengalaman itu kurang bagus, Pak. Harusnya itu seperti ini, seperti ini. Oh, begitu, Mas, ya? Iya. Oh, saya nggak ngerti, soalnya baru pertama kali ini pesan. Iya, Pak. Asalnya begini, begini, begini. Nah, ya. Itu, barakallahu fikum, pelanggan akan senang, ya. Bukan berarti kita mencampuri atau mengajari. Nah, sekedar memberikan saran. Nah, yang penting bahasanya saja. Ya, bukan bahasa menggurui, bukan bahasa sok pinter, tapi sekedar memberikan saran. Tapi itu saran saya saja, Pak. Keputusannya ada pada panjenengan, ya. Nah, minta seperti ini, ya, kita buatkan. Nah, cuman kalau berdasarkan pengalaman kita, bagusnya seperti ini. Nah, kan enak. Ya. Tapi kalau gaya bahasanya nyelekit, pedes, barakallahu fikum, itu justru akan membuat pelanggan lari, ya, apalagi berlagak sok pintar, saya ini sudah 50 tahun di bidang ini. Model desain Anda ini buruk sekali, ya. Nah, payah, enggak pengalaman. Dari kita aja kita ada, ya, orang yang berpengalaman dalam masalah ini. Orang udah sakit hati duluan. Walaupun mungkin maksudnya untuk menunjukkan barakallahu fikum izharul quwwah, ya. Nah, tapi bahasanya terlalu angkuh, terlalu sombong. Nah, pelanggan enggak suka barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya kata beliau wa syafaqah tadi, ya. Nah, dengan penuh kelembutan dan kesantunan barakallahu fikum. Wala yansa dzikrallahi ta'ala fi jami'i asghalihi liyaqna'a wal yaqna' bil qalil, kata beliau. Nah, ketika dia kerja tadi, jangan lupa berzikir kepada Allah dalam setiap kesibukan-kesibukannya, ya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Lagi menimbang, barakallahu fikum, lagi menjualkan sesuatu, tayyib, ya. Jangan lupa berzikir kepada Allah. Naam. Ada yang beli, Mas beli tahunya 10.000. Alhamdulillah 10.000. Ya, barakallah. Mas beli tahunya 1.000. Alhamdulillah. Jangan di barakallah diomelin tahu 1.000. Ya, enggak tahu harga kedelai sedang mahal sekarang. Nah, 1.000 dapat plastik aja kamu. Dimarahin ya. Nah, mentang-mentang yang beli anak kecil dipelototin gitu ya barakallah fikum. Nah, tayyib. Ya itu barakallah fikum tayyib bukan etika yang baik. Nah, zikir kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Barakallah fikum, apapun yang dia dapat pada hari itu, kata beliau, wal yakna bil qalil. Nah, hendaknya dia merasa puas dengan hasil yang sedikit. Nah, mas, kata istrinya, gimana jualan hari ini? Barakallahu fikum. Misal, barakallahu fikum, nisa banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan barakallahu fikum ngomel-ngomel, ya. Atau marah-marah barakallahu fikum. Nah, istrinya nanya baik-baik, mas gimana jualan hari ini? Kamu sih langsung bentak gitu ya. Nah, kamu bikinnya hari ini tuh gak bener masakan kamu itu ya. Ada yang bilang keasinan, ada yang bilang ini tayyib gosong, ada yang masak gak bener kamu. Wah, dimarahin istrinya ya. Barakallahu fikum. Nah, ya sudah besok kamu masak sendiri. Barakallahu fikum. Nah, aku dibilang enggak becus masak, ya sudah kamu masak sendiri, jualan sendiri. Nah, barakallahu fikum. Istri juga balik marah barakallahu fikum. Nah, jadinya ribut. Ya. Nah. Ya bersyukur. Gimana mas jualan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah mas. Iya, itu nyisa banyak. Nah. Alhamdulillah. Ya, rezekinya hari ini ya segitu. Alhamdulillah. Nah. Tayyib. Kalau masih layak dijual, ya dijual lagi. Kalau enggak layak, barakallahu fikum, daripada mubazir, ya bagi-bagikan tetangga, dapat pahala sedekah. Nah, ya. Nah, jadi enggak bingung. Jualan habis alhamdulillah, enggak habis alhamdulillah. Kalau habis dia bisa sedekah untuk anak dan istri, kalau enggak habis dia bisa sedekah kepada tetangga. Barakallahu fikum, ya. Kepada yang jaga pos itu, ya kan? Nah, sisa nih, Masya Allah. Qadar, ya akhi. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya. Jadi tetap ada rasa syukurnya, barakallahu fikum, na'am. Itu kalau yang jualannya yang barakallahu fikum tidak awet, ya, berupa makanan. Nah, tapi kalau yang awet, ya, keuntungannya, barakallahu fikum, dia tidak harus laku hari itu, ya. Hanya saja memang mungkin perputarannya tidak secepat matengan. Iya. Nah, kalau matengan itu kan cepat perputarannya. Kalau dia jual mungkin perangkat listrik, barakallahu fikum ya, atau barang-barang yang awet, ya memang awet. Nah, cuman mungkin perputarannya tidak cepat, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi barakallahu fikum pada masa-masa pandemi kemarin, Masya Allah, ya, itu ujian berat bagi semua pihak yang punya gawean atau kerjaan, ya, yang jualan, yang jasa, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu benar-benar umat manusia diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang beruntung adalah orang-orang yang barakallahu fikum bersyukur. Nah, dia merasa puas. Orang-orang yang sudah terbiasa hidup susah, merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit. Nah, ujian pandemi kemarin tidak begitu terasa bagi mereka. Nah, karena sudah biasa hidup susah. Ya. Nah, yang kaget itu adalah yang biasa hidupnya enak. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Panik luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, apalagi dia ada tanggungan A, B, C, D. Barakallahu fikum. Nah, udah uang tabungannya udah dipakai hampir habis. Barakallahu fikum. Nah, itu belum siap dan tidak terlatih, makanya panik barakallahu fikum. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang sudah biasa hidup susah, ya, dia bisa survive, bertahan barakallahu fikum. Nah, bertahan hidup. Nah. Jadi kata beliau, yang namanya usaha itu kan naik turun barakallahu fikum. Nah, jadi biasakanlah untuk merasa puas dengan apapun yang Anda dapatkan pada hari itu. Nah, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan, kata Allah. Atsani, yang kedua, ini yang antum suka mungkin. Ya, apa itu? Al-qailulah, tidur. Nah, ya. Di waktu tersebut, qailulah. Nah, waktu antara duha sampai zawal itu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sebagian santri memanfaatkan itu, ya kan. Nah, di sela-sela jarak antara satu dars dengan dars yang lain itu, ya. Nah, saya lihat kan banyak yang mengamalkan hal ini, ya kan. Nah, ustadznya belum datang. Wah, qailulah dulu, qailulah dulu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fa innaha mimma yu'inu ala qiyamil lail, kata beliau. Karena qailulah, yaitu tidur siang, itu bisa membantu dia untuk mudah bangun di malam hari untuk sholat. Ya, bukan pipis, kemudian tidur lagi, barakallahu fikum. Bukan. Bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Kama yu'inu sahur ala siyamin nahar. Sebagaimana kata beliau, sahur, makan sahur maksudnya, bisa membantu kita untuk mudah kuat berpuasa di siang hari. Nah, walaupun ya sah-sah saja kalau ada orang yang puasa tanpa makan sahur, barakallahu fikum. Nah, dan Nabi pernah melakukan hal itu. Tapi kalau dia makan sahur, itu lebih kuat. Nah, fa'innama falyajtahid fil intibah qabla zawal, kata beliau. Kalau dia tidur sebelum zuhur, hendaknya dia bersungguh-sungguh, ya, untuk barakallahu fikum sadar untuk bangun sebelum zawal. Jadi sebelum masuknya waktu zuhur, dia usahakan untuk bangun. Entah dia pesan kepada temannya, barakallahu fikum. Misal kosong, ya. Naam. Jam pelajaran sebelum zuhur, dia manfaatkan untuk qailulah. Ima dia pesan, antum nanti tidur enggak ya, akhi? Unda anak mau nyalin tadi pelajaran yang ada yang ketinggalan. Ana nanti dibangunkan, ya. Nah, 15 menit sebelum azan. Oh ya, beres. Barakallahu fikum. Nah, atau dia memasang alarm, ya, barakallahu fikum. Nah, intinya tadi, jangan sampai dia menyengaja bablas kelewatan sholat zuhur, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Biqadril isti'adadi lissalah qabla dukhulil waktu. Nah, jarak bangunnya itu adalah yaitu dengan kadar di mana dia bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur sebelum masuk waktunya. Nah, tadi misal 15 menit sebelum azan, ya, dia sudah minta dibangunkan agar tidak ketinggalan, ya, agar bisa menghadiri sholat pada shof yang pertama atau paling tidak tidak masbuk, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa'alam An-nalaila wan-nahara arba'un wa isyruna sa'atan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa malam dan siang itu totalnya 24 jam. Sama semua ya. Ada enggak yang 40 jam satu harinya? Enggak ada kan? Semua sama. Yang di kutub utara, kutub selatan, ya. Nah, yang di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, semua sama. Satu hari itu 24 jam. Ya, hanya saja terkait dengan malam siangnya berbeda-beda. Nah, ada yang sama 12 jam, 12 jam, ada yang 10 jam dengan 14 jam, ya. Tapi total semua penduduk bumi mengalami waktu satu hari 24 jam. Fal i'tidal, kata beliau, maka barakallahu fikum, pembagian waktu yang tayyib ideal ya. Nah, i'tidal itu kan adil ya, yang ideal, yang baguslah cara mengatur memanajemen waktu kita. Kata beliau, dari 24 jam itu, ayyana ma min dzalika ats-tsulutsa. Dari 24 jam, waktu tidur kita itu sepertiganya. Nah, sepertiga dari 24 berapa? 8. Ya, nah. Wahuwa samani sa'atin. Yaitu 8 jam. Sini disebutkan ya. Dan secara ilmu medis, kedokteran juga demikian. Mereka menyebutkan waktu tidur yang ideal dalam satu hari itu 8 jam. Itu yang paling ideal. Untuk orang dewasa tentunya. Untuk anak kecil, dari bayi, kemudian sampai balita, barakallahu fikum, itu waktu tidur lebih banyak, lebih bagus. Nah, ya, itu berbeda-beda. Tapi untuk tingkatan barakallahu fikum orang-orang yang sudah balir ya, ke atas itu, yang ideal satu hari itu tidur 8 jam. Barakallahu fikum, na'am. Kelebihan tidak baik, kurang juga tidak baik. Nah, orang yang cukup tidurnya itu akan membantu dia dalam barakallahu fikum melaksanakan amal ibadah. Nah, iya. Kemudian juga kesehatan fisik, tubuh, barakallahu fikum, na'am, jasmani, bahkan secara mental juga barakallahu fikum lebih baik. Nah, iya. Orang yang kurang tidur selain fisiknya menjadi barakallahu fikum tidak sehat ya. Kurang tidur biasanya menimbulkan efek kadar gula darah naik. Nah, kemudian juga muncul nanti efek obesitas, ya, gemuk, kegemukan. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ditambah lagi dengan sisi barakallahu fikum mental atau kejiwaan, ya. Nah, menjadi tidak stabil, gampang marah, barakallahu fikum, na'am, tayyib, atau gampang menangis, ya. Nah, itu berdasarkan penelitian ya, barakallahu fikum, na'am, dari dunia medis, barakallahu fikum, na'am. Dan di sini beliau juga menyebutkan ternyata sejalan ya. Nah, ulama syariat dengan tabib sepakat dalam hal ini. Tidur yang ideal satu hari itu 8 jam. Faman nama aqalla min dzalika lam ya'man ittirabu badanihi, kata beliau. Orang yang tidurnya kurang dari 8 jam, maka ya tidaklah aman badannya itu dari kegoncangan. Nah, ya, artinya barakallahu fikum, secara fisik itu akan mengganggu, ya. Nah, dari sisi proses metabolismenya barakallahu fikum, dari sisi proses barakallahu fikum, na'am, pernapasan, ya, tayyib, kemudian peredaran darah itu akan kacau. Orang yang satu hari itu tidurnya kurang dari 8 jam. Artinya akan mengganggu kestabilan fisik dia. Kesehatan badan. Mahum? Nah, barakallahu fikum. Wa man nama aksara min dhalika kassala. Dan siapa yang tidurnya lebih daripada itu, maka akan memunculkan efek males. Nah, muncullah itu istilah yang namanya mager. Nah, apa mager? Malas gerak. Nah, ya. Nah, karena sudah terlalu berlebihan tidurnya, barakallahu fikum. Nah, jadinya dia bawaannya malas, barakallahu fikum. Nah. Itu kata beliau. Jadi yang ideal itu dalam satu hari tidur 8 jam. Fa idza nama aktsara min dzalika fil lail fala wajha linaumihi fin nahar. Kalau dia di malam hari lebih banyak waktu tidurnya, maka di siang hari tidak ada sisi bagi dia untuk tidur. Artinya kalau di malam itu sudah dia penuhi 8 jam, siangnya jangan tidur lagi. Paham ya? Nah, atau bahkan mungkin melebihi 8 jam. 9 jam misal, barakallahu fikum. Nah, maka siang enggak tidur lagi. Dia manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Nah, paham? Itu kata beliau. Baik. Bala man naqasa minhu istawfa mana qasa fin nahar. Ya, bisa kata beliau, tentu saja bisa. Orang yang kurang tidurnya di waktu malam, bisa dia penuhi kebutuhan tidurnya di waktu siang. Nah, ya. Misal malam hari itu dia pas lagi banyak imtihan, barakallahu fikum, ya. Sehingga tidurnya kurang. Nah, maka dia bisa memenuhi waktu ideal tidurnya tadi di waktu siang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kata beliau. Intinya, waktu yang ideal untuk tidur dalam satu hari itu 8 jam. Ini juga berdasarkan penelitian dari barakallahu fikum medis, ya. Nah, dokter-dokter ilmu kesehatan mengatakan demikian. Tidur yang ideal dalam satu hari itu adalah 8 jam. Kurang tidak baik, lebih juga tidak baik. Barakallahu fikum. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-wirdur rabi' ma baina az-zawal ila al-faraghi min salati adh-dhuhri, yaitu waktu yang ada di antara setelah tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu zuhur sampai selesai salat zuhur. Fahuwa aqsaru awradin nahar wa afdaluha. Itu adalah wirid siang yang paling pendek durasinya atau waktunya, tetapi dia yang paling afdol. Ya, dari sholat zuhur sampai selesai, itu pendek. Paling pendek, tapi itu yang paling afdol. Fayambagilahu fi hadzal waqti idza azzana al muadzinu ayujibahu bimithli qaulihi. Maka seharusnya kata beliau pada waktu tersebut ketika sang muadzin mengumandangkan azan, hendaknya dia menjawab dengan kalimat yang semisal, ya. Ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, nah, dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Naam. dan seterusnya. Tsumma yaqumu fa yusalli arba'i raka'atin. Kemudian dia bangkit untuk mengerjakan salat sunnah rawatib sebanyak 4 rakaat. Atau bisa juga 2 rakaat. Fa yustahabbu ayyutilahuma, dianjurkan bagi dia untuk memperpanjangnya kalau dia tahu, ya. Barakallahu fikum, imamnya datangnya agak lama. Barakallahu fikum. Fa inna abwaabas samaa tuftahu hina idzin, kata beliau. Karena pintu-pintu langit pada saat itu sedang dibuka. Nah, jadi manfaatkan peluang itu agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung masuk karena pintunya lagi dibuka. Nah, tidak barakallahu fikum, ya, berhenti atau diam di depan pintu karena pintunya ditutup, barakallahu fikum. Nah, baik. Tsumma yusalli dzuhra wa sunanaha atau wa sunnataha. Kemudian dia salat zuhur dan salat sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dan sunnah-sunnahnya. Naam. Tsumma yatatawwa'u ba'daha bi arba'in. Setelah itu dia melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur, salat sunnah rawatib setelah zuhur sebanyak 4 rakaat atau 2 rakaat juga boleh. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab, ya. Masih ada beberapa bagian dari wirid-wirid yang lain, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Naam.